Izinkah cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga belayar seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh. Hanya ku pinta darimu, setialah selamanya sehingga abadi. Cinta ini sayang, itu ku doakan. Mungkin kan terjadi kehancuran cinta kita, andainya hatimu seperti hatiku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Ini sayang itu.